ngomong piye? Remok kabeh dadi bojomu. Bendinan nimbuk keplak imbuk gapui. Mbok bisui sebab kakean cangkem bisa dadi wong wedok. Jocere Siap-siap. Hati

Sampean golek iki to. Awakmu mulih kok ora ngabari aku. Belajar ini aku tulang rusukmu. Saat doa-doa aku, aku mesti balik. Di gelangku. Apa ijolke? Dijolke apa? Tak ijol iki. Thank you. tresno segampang iku. Apa kowe wis lali marang sumpah sing kok sanggupi, janji sing biyen jarene mbok tepati. Thank you. sing kuat nandang kahanan. Kasmaran iki endah Sumir lirik angin terlalu. Opo koe saiki isih kelingan. Kowe sing tak nanti-nanti bebrayan tekan ing pati jebule menjani janji. Ning kini aku ngenteni. kini aku ngenteni.